الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa'inna khara al-kalami kalamullah, khara huwa huwa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa shara al-umuri muhdatsatuha, fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fi nar. Ma'asyiral al-muslimin, jamaah jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terbatas. Sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan juga mengimani bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba, maka juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat tersebut. Kalau seorang mukmin di dunia ini begitu senang, begitu gembira, begitu bahagia dengan nikmat-nikmat yang dia terima, maka kalau dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka tentu dia ingin lebih bahagia, dia ingin lebih senang, dan dia ingin lebih berbangga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya di hari kemudian. Karena itu diingatkan pada setiap Jumat agar kita menjaga nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana dari Rabbmu yang engkau dustakan atau yang kalian dustakan, wahai para jin dan manusia. Jemaah-jemaah yang berbahagia, karena nikmat iman adalah merupakan nikmat yang paling agung, maka selalu diwasiatkan bagi orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penghancur nikmat atau minimal yang mengurangi nikmat dari nikmat-nikmat Allah adalah lawan dari kesyukuran tersebut. Itulah yang dibahasakan dengan az-zambu wal ithm, dengan dosa dan pelanggaran. كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam banyak majelis beliau selalu atau sering membaca doa sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu minal majlis hatta yad'uwa bihaula'il kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berdiri atau bubar dari majelis sampai beliau berdoa kepada Allah dengan beberapa doa. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaib ad-dunya. Allahumma matina bi amsarina bi asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisu minna waj'al tharana ala man zalamana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rasulullah SAW berdoa dengan beberapa doa yang kita bacakan tadi. Karena itu adalah lambang atau tanda bagi seorang hamba yang diberikan dan dikabulkan oleh Allah lambang keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Kita lihat yang pertama. Allahumma aksim lana min khasyyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahilah kepada kami, takdirkanlah kepada kami rasa takut kepada-Mu. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu yang sahih, ilmu yang benar tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang takut tapi bukan dibangun di atas ilmu yang benar tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mengalahkan rasa takutnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bapak tauhid Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama anaknya Ismail alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima amalnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tetap berdoa kepada Allah agar diterima amalnya. Walaupun tidak ada yang berselisih bahwa amalnya adalah amalan yang paling besar. Tidak ada yang berselisih bahwa keduanya adalah orang yang paling ikhlas pada zamannya. Tidak ada yang berselisih bahwa keduanya adalah orang-orang yang terbaik yang ada pada zamannya. Tapi karena rasa takutnya lebih mendahului, karena pengenalannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tetap berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini adalah amalan ketaatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk sering berdoa, meminta rasa takut kepadanya. Karena rasa takut itulah yang menjadi penghalang bainana wa baina ma'asik, antara kami dengan berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Manusia bisa bermaksiat tanpa ditahu orang lain. Manusia bisa bermaksiat, apalagi di zaman sekarang. Dalam hampir segala lini kehidupan, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari orang yang paling awam sampai orang yang paling berilmu, mulai dari orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya sekalipun, semuanya bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa melindunginya atau menghalangi dia dari maksiat tersebut hanyalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meminta atika matu balighu nabihi jannatak. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketaatan kepada-Mu, karena taat itu adalah jalan menuju surga-Mu. Jadi Nabi pun meminta ketaatan, padahal beliau adalah orang yang paling taat setelah sebelumnya meminta rasa takut, walaupun beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena banyak orang yang takut tapi tidak taat. Ada juga orang yang taat tapi tidak takut kepada Allah. Maka yang sempurna ketika dia beramal di atas rasa takut dan juga karena ketaatan, mengharap pahala dan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi memohon, berikanlah kepada kami ya Allah ketakutan dan ketaatan kepada-Mu. Bukan ketaatan kepada makhluk, bukan ketakutan kepada makhluk, sebagaimana yang kadang terjadi pada diri-diri kita. Kita lebih takut kepada makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, sehingga kita lebih mendahulukan ketakutan kita kepada makhluk dan ketaatan kita kepada makhluk daripada ketakutan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada itu manusia modern, sebagaimana ungkapan kebanyakan manusia, lebih takut kepada makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Yang bernyawa itulah yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, kadang juga bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kalau orang-orang yang takut dengan dunianya, dia takut kepada benda-benda yang tidak bernyawa, takut kehilangan harta bendanya, takut ya kehilangan uangnya. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau dia takut membelanjakan uangnya, harta bendanya, dalam rangka ketakutan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut mengeluarkan zakatnya misalnya, karena takut hartanya berkurang. Atau takut bersedekah karena takut hartanya berkurang. Ketakutan-ketakutan yang juga menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kehilangan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Takut kalau banyak waktunya dipakai ibadah, takut kalau banyak waktunya dipakai belajar, takut kalau banyak waktunya dipakai mengajar. Lebih takut daripada dia takut lebih banyak waktunya dipakai untuk beribadah, lebih banyak waktunya dipakai untuk berdagang, lebih banyak waktunya dia takutkan, padahal dia pakai bukan dalam rangka ketakutan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak manusia yang mengorbankan hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Apakah kalian mau mengganti yang baik kalian ganti dengan yang rendah? Dia tukar yang asalnya dia tahu bahwa itu lebih baik, tapi dia mendahulukan yang lebih rendah karena ketakutan-ketakutan dan karena kurangnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar Allah memberikan karunia untuk taat kepadanya, sehingga ketaatan itulah yang selalu ada dalam pikiran dan dalam hatinya agar dia bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan, yang dengan keyakinan itu bisa menjadikan musibah-musibah dunia itu adalah perkara-perkara yang rendah dan hina bagi kami. Sebagai manusia, menjadikan musibah-musibah di dunia ini adalah perkara-perkara yang begitu besar baginya. Ketika kehilangan harta, ketika badannya sakit, ya, atau ketika kehilangan orang-orang yang dia cintai dari keluarganya, maka dia merasa itu adalah musibah yang paling besar yang dia alami dalam hidupnya di dunia. Maka Nabi meminta kepada Allah agar diberikan keyakinan, agar musibah itu menjadi sesuatu yang ringan, agar musibah itu menjadi sesuatu yang rendah, agar musibah itu justru bisa mendatangkan kebaikan baginya. Mintalah keyakinan. Karena itu dikatakan oleh para ulama, keyakinan adalah derajat iman yang paling tinggi. Kalau orang meyakini bahwa musibah itu adalah sarana untuk meningkatkan derajatnya, maka justru dia senang dengan musibah yang menimpanya, walaupun dia tidak meminta kepada Allah agar diberikan musibah. Tapi musibah itulah yang bisa mengurangi dosa-dosanya. Bukankah kita selalu mendengar bahwa orang mukmin itu apapun yang menimpanya, sampai duri yang menusuk kakinya, itu bisa mengurangi dosa-dosanya kalau dia bangun di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia lebih meyakini perhitungannya, lebih meyakini ilmunya sendiri daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditimpa musibah padanya, pada hartanya, pada badannya, ataupun pada keluarganya, maka seakan-akan dia kehilangan sesuatu yang sangat besar, padahal itu adalah sesuatu yang kecil. Karena itu para salaf justru merasa diberikan oleh Allah tenggang waktu yang panjang. Ketika berlalu waktu yang panjang, dia tidak pernah menerima musibah. Karena hanya orang-orang kafir yang diberikan tenggang waktu, yang namanya istidraj. Mereka dibiarkan berbuat sesuka hatinya dari berbagai macam dosa dan pelanggaran, tapi badannya tetap sehat-sehat, hartanya malah bertambah, keluarganya juga bertambah banyak. Para salaf gelisah dengan keadaan seperti itu. Jangan-jangan saya juga mendapatkan bagian sebagaimana bagiannya orang-orang kafir. Karena musibah itu adalah sesuatu yang mengangkat derajat dan mengurangi dosa-dosa. Tetapi yang berat adalah menghadapinya dan menyelesaikannya. Maka mintalah keyakinan kepada Allah agar segala yang menimpa itu adalah menjadi sesuatu yang ringan baginya. Bukan lari dari musibah, bukan pula tidak mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memperkuat keyakinannya dengan musibah-musibah seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ij'alul waritsa minna. Ya Allah, jadikanlah penglihatan, pendengaran, dan kekuatan yang kami miliki yang Kau berikan adalah sesuatu yang menjadi mata kesenangan bagi kami. Ma'ahyaitana, selama kami hidup, dan jadikanlah itu warisan bagi kami. Karena sungguhnya penglihatan, pendengaran, dan kekuatan itu adalah sumber-sumber kebaikan. Seorang hamba akan sempurna kebaikan yang bisa dia dapatkan dan bisa dia lakukan dan dia bisa kerjakan kalau sempurna penglihatannya, sempurna pendengarannya, dan sempurna kekuatannya. Bukankah kita salat? Ketika kita salat, salat itu akan sempurna ketika pendengaran, penglihatan kita, dan kekuatan kita juga sempurna. Maka Nabi meminta kepada Allah agar Allah memberikan mata kesenangan dengan hal tersebut. Bukan bersenang-senang, karena bersenang-senang itu belum tentu senang, sebagaimana kebanyakan dilakukan oleh manusia. Bersenang-senang tapi tidak mendatangkan kesenangan. Kalaupun kesenangan, hanya kesenangan yang sesaat. Tapi orang mukmin, dia akan merasa senang dan bahagia ketika dia bisa melakukan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang dia lakukan dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan kekuatannya, maka semakin senang dan semakin bahagia dia. Karena tadi diawali dengan rasa takut dan ketaatan, karena itulah yang menyempurnakan kesenangan. Kalau hanya ingin bersenang-senang, maka itu hanyalah sesaat. Setelah itu adalah kesusahan dan kepedihan. Karena itu Nabi berdoa, ma'ahyitana, sampai kami itu hidup, atau selama kami hidup, yakni meminta kesenangan itu sampai dia mati, bahkan dijadikan warisan. Waj'alhul waritsa minna, jadikanlah itu warisan dari kami. Kebaikan yang kami lakukan, hendaknya menjadi warisan bagi kami. Oh, si pulang dulu pendengarannya, penglihatannya, dan kekuatannya digunakan dalam kebaikan, maka diwariskan bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Itulah puncak kebaikan. Karena banyak manusia yang hanya baik ketika dia di masjid, hanya baik ketika dia di majelis ilmu, tapi ketika keluar dari tempat tersebut, maka dia tidak lagi menjadi baik. Maka Nabi berdoa sebelum menutup majelis-majelisnya agar diberikan kebaikan itu selama dia hidup dan sampai menjadi warisan baginya. Ya, mudah-mudahan bagian dari doa tadi memberikan faedah bagi kita sekalian di akhir dari Jumat pada tahun Masehi ini. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberkahi Jumat kita hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. Hadirin jamaah jemaat yang berbahagia, sebagai pelengkap dari doa tersebut, Nabi pun melanjutkan doanya, waj'al tsarana 'ala man dzalamana. Ya Allah, jadikanlah tsarana 'ala man dzalamana. Maksudnya, orang mukmin bukanlah orang yang suka membalas dendam. Orang mukmin bukanlah orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman, dosa dengan dosa, permusuhan dengan permusuhan. Tapi orang mukmin membalas kejahilan dengan ilmu, membalas kezaliman dengan keadilan, membalas maksiat dengan ketaatan. Maka orang-orang yang menzaliminya, maka dia meminta kepada Allah agar kezalimannya kembali kepada orang-orang yang menzaliminya. Bukan dia yang membalas kezalimannya, tapi dia meminta agar Allah yang membalas, karena dia adalah khairul hakimin, sebaik-baik yang memberi hukum dan membalas dari hukum. Karena sungguhnya dalam kehidupan kita, mau tidak mau, sedikit atau banyak, akan sering terjadi yang namanya kezaliman. Disengaja atau tidak, ya sedikit atau banyak, ditahu atau tidak, ya kadang terjadi hal yang seperti itu. Maka orang mukmin dengan imannya bukanlah orang yang selalu ingin menuntut seluruh hak-haknya, bukanlah orang yang selalu mendahulukan hak-haknya daripada kewajibannya, tapi dia selalu mendahulukan kewajibannya daripada haknya, selalu mendahulukan kebaikan daripada sekedar menuntut hak, lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadinya, dan banyak hal yang lainnya. Maka seandainya pun terjadi hal seperti itu, maka dia meminta balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua doa yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala maghlaq 'ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini adalah tujuan kami yang paling besar. Jadi Nabi tidak mengatakan, ya Allah, janganlah engkau atau jadikanlah dunia itu kami lupakan. Tidak. Atau ya Allah, janganlah engkau jadikan kecintaan kepada dunia hilangkan. Tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan, ya Allah, jangan jadikan dunia itu akbar hammina, tujuan kami yang paling besar. Jadi dibalik dari dunia itu, orang mukmin harusnya punya tujuan yang lebih besar. Kalau dia mencari dunia, maka carilah di balik dunia itu mana yang lebih besar. Itulah imannya. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalaupun dia cari dunia supaya dunia itu meningkatkan imannya, kalaupun dia cari dunia supaya dia bisa berbuat lebih banyak ketaatan, kalaupun dia cari dunia supaya dunia itu menjadi wasilah baginya untuk sampai kepada yang lebih besar, yang paling akhir, yaitu hari akhirat. Itulah orang mukmin. Wala maghlaq 'ilmina, dan janganlah kau jadikan dunia itu adalah puncak dari ilmu kami. Karena sebagian manusia, apalagi di zaman kita sekarang, luar biasa pengetahuannya tentang dunia. Orang mengatakan dunia dalam genggamanmu. Ketika kamu tahu informasi, ketika kamu tahu teknologi, ketika kamu tahu berbagai macam hal, dunia ada dalam genggamanmu. Tapi akhirat lepas dari tangannya. Pada umumnya, ya, maka Nabi memohon dan meminta kepada Allah agar itu bukan maghlaba ilmina, puncak dari ilmu kami. Ilmu kami adalah ilmu akhirat. Ilmu kami adalah ilmu surga dan neraka. Ilmu kami adalah ilmu tentang hari pembalasan. Ilmu kami adalah ilmu tentang keadilan. Ilmu kami adalah ilmu tentang ketaatan. Ilmu yang membawa kepada rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan Nabi menutup doanya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan orang-orang yang memimpin kami, menguasai kami, yang membina kami adalah orang-orang yang tidak kasih sayang kepada kami. Karena manusia hari ini banyak yang punya ilmu tentang dunia, banyak yang punya harta tentang dunia, tapi mereka tidak kasih sayang kepada orang-orang mukmin, tapi lebih kasih sayang kepada orang-orang kafir. Karena ilmunya dari orang-orang kafir, hartanya dari orang-orang kafir. Seperti hari-hari ini, ketika ada perayaannya orang-orang kafir, mereka pun ikut-ikutan merayakannya. Ketika ada ulang tahunnya orang kafir, perayaan tahun baru misalnya, mereka pun ikut-ikutan merayakannya. Padahal itu tidak membawa kasih sayang, walaupun dia tersenamakan kasih sayang. Itu tidak membawa kebaikan, walaupun dianggap itu kebaikan. Karena mereka lupa akhirat, mereka lupa ketaatan kepada Allah, dan bukan dibangun di atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, berbagai macam hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan sebagiannya bisa menghilangkan keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sayyiban nafian, Allahumma sayyiban nafian, Allahumma sayyiban nafian. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhu al-warisu minna, wa ja'al sa'rana ala man zalamana, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.